Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar setia Radio Indah Siar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kembali berjumpa dalam sajian spesial acara Radio Indah Siar yang kami sajikan teruntuk Anda semua. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk kaum muslimin dan untuk kami secara pembawa acara. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, insyaallah ta'ala untuk kajian pada pagi hari ini sebagai pemateri Ustadzuna Muhammad bin Umar As-Sawed hafizahullah ta'ala. Pembahasannya masih sama, pembahasan di setiap Selasa pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, pembahasan dari kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Dan Ustadzuna walhamdulillah sudah hadir bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masuk pada pertemuan yang ke-98. Insyaallah ta'ala Ustadzuna akan memberikan penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Hidayatul Hayara. Kita sapa Ustadzuna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba Ustaz, kaif halukum? Alhamdulillah bikhairin wa afiyah. Masya Allah, alhamdulillah. Taib Ustaz, terkait judul yang akan kita bawakan pada pagi hari ini, masih berkait dengan apa yang kemarin kita bahas tentang para sahabat itu bukan orang-orang awam. Setelah dididik oleh Rasulullah SAW, mereka menjadi ulama. Bahkan ulamanya seluruh para ulama. Yani a'lamul ulama. Ulama yang paling alim dari seluruh ulama kaum muslimin adalah para sahabat. Radhwanullahi alaihim ajma'in. Maka nanti akan dibahas tentang ucapan-ucapan para sahabat yang menunjukkan kalau mereka adalah ulama. Dan juga tokoh-tokoh khusus dari para sahabat yang dikenal sebagai ulama. Nah. Baik Ustaz, untuk pembahasan selanjutnya masih melanjutkan Ustaz ya? Iya, masih melanjutkan yang kemarin. Baik, tafadhol Ustaz, kami persilahkan kepada Antum untuk menyampaikan fawaid dan pelajaran dari kitab Hidayatul Hayara ini Ustaz. Tafadhol masykuran wa ma'jura. Baik, jazakumullah khairan. Wa Antum jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi na'maduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan sampai pada ucapan beliau mencontohkan ucapan-ucapan para sahabat dan kisah-kisah mereka. Kata Ibn Al-Qayyim, wa hadha Abdullah Ibn Abbas. Dan inilah dia, Abdullah Ibn Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, sahabat anak sahabat. Kana min sibyanihim wa fityanihim وَقَدْ طَبَّقَ الْأَرْضَ عِلْمًا. Bahwasannya beliau ini dari kalangan remaja, masih belia, tetapi ilmunya sudah menyebar ke seluruh dunia. وَبَلَغَتْ فَتَاوِيهِ نَحْوًا مِنْ 30 سِفْرًا. Fatwa-fatwa beliau mencapai 30 kitab. Wakana bahran la yanzif. Beliau adalah lautan ilmu yang tak pernah kering. Law nazala bihi ahlul ard, la ausahum ilman. Kalau dia singgah di salah satu daerah di muka bumi, maka niscaya daerah tersebut tiba-tiba hijau dengan ilmu, yakni subur dengan ilmu. Wa kana idza akhadha fil halal wal haram wal fara'id yaqulu al qa'il. Ibnu Abbas kalau berbicara tentang halal haram, tentang kewajiban-kewajiban, tentang faraid, ilmu waris dan sebagainya, orang-orang akan berkata, la yuhsinu siwah. Ini orang memang bidangnya ilmu ini. Tidak memiliki ilmu yang lain kecuali ini. Tetapi ketika beliau berbicara tentang tafsir dan makna-maknanya, maka pendengarnya juga akan berkata, orang ini sepertinya ilmunya hanya tentang tafsir. Tidak ada yang lain. Saking dalamnya ilmu beliau dalam masalah tafsir. Tetapi ketika berbicara tentang sunnah dan riwayat-riwayatnya dan hadis-hadis dari nabinya, maka niscaya orang pun akan berkata, la yusinu siwa. Orang ini tidak ada keilmuan kecuali ilmu ini. Saking dalamnya ilmu tentang sunnah. Fa idza akhadha fil qasasi wa akhbaril umami wa siyaril madin fakadhalik. Demikian pula ketika mulai berbicara tentang kisah-kisah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Atau berita-berita tentang umat-umat. Berbicara tentang sejarah. Perjalanan orang-orang terdahulu. Fakadhalik. Demikian juga. Orang-orang melihat. Beliau ini paling ahli di bidangnya. Seakan-akan yang dia punya ilmunya tentang itu. Fa'idha akhada fi ansabil Arab. وَقَبَائِلِهَا وَأُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا فَكَذَلِكْ. Demikian pula ketika mulai berbicara tentang nasab. Nasab orang-orang Arab, turunannya, kabilah-kabilahnya, pecahan-pecahannya, asal-usulnya, cabang-cabangnya. فَكَذَلِكْ. Demikian pula, seakan-akan beliau ilmunya hanya bidang itu. فَإِذَا أَخَذَ فِي الشِّعْرِ وَالْغَرِيبِ فَكَذَلِكْ. Demikian pula ketika berbicara tentang syair-syair Arab, tentang kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, tentang kata-kata Arab, sama orang-orang mengira bahwa ilmunya hanya dalam bidang syair. Berarti barakallahu fikum, beliau menonjol dalam segala bidang ilmu. Beliau mendalami dalam segala bidang ilmu. Dari Jabir bin Abbas, yang dikatakan sibyanihim, yang dikatakan pemudanya mereka, remajanya para sahabat. Bukan tokohnya ini, masih remajanya. Sudah demikian ilmunya. Kata Mujahid, rahimahullahu ta'ala, al-ulama ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa radiyallahu anhum. Kata Mujahid, yang namanya ulama adalah para sahabat. Yang namanya ulama adalah para sahabat Nabi. Itu ulama. Kata Mujahid rahimahullahu ta'ala. Demikian pula dikatakan oleh Qatadah ketika menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Saba ayat 6. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberi ilmu, melihat apa yang diturunkan padamu wahai Rasul, itu adalah kebenaran. Tapi siapa yang dimaksud orang-orang berilmu ini? Kata-kata ada, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ternyata kata-kata ada, para sahabat. Yang disebut oleh Allah dalam ayat surat Saba, ayat 6, orang-orang yang berilmu, melihat apa yang diturunkan oleh Rabbmu kepadamu adalah hak. Artinya di mata orang-orang berilmu, kebenaran yang diturunkan kepadamu benar-benar hak. Siapa yang dimaksud orang-orang berilmu? Ashabu Rasulullah SAW. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Demikian pula ketika Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu akan wafat, ada yang berkata kepadanya, "Ausina, berikan wasiat kepada kami." Meminta wasiat dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Mu'ad, "Ajlisuni, dudukkan aku." Karena beliau sudah sangat parah sakitnya, akan wafat, sehingga perlu bantuan untuk didudukkan. "Ajlisuni, dudukkan aku." Maka mereka pun membantunya duduk. Mulailah dia berkata, "Innal ilma wal iman bimakanihima man iktafahuma wajadahuma." Ilmu dan iman, kedua-duanya sudah ada di tempatnya. Siapa yang mengambilnya, dia akan dapat. Siapa yang mencarinya, dia akan dapat. Silakan cari di empat orang. Demikian kata Mu'adz bin Jabal. Carilah ilmu, ambillah ilmu dari empat orang. Pertama, inda Uwaimir Abi Darda. Sahabat Uwaimir yang dipanggil dengan kunyah Abu Darda. Wa inda Salman al-Farisi. Yang kedua, ada pada Salman al-Farisi. Juga sahabat yang mulia, Salman al-Farisi. Wa inda Abdullah ibn Mas'ud. Dan juga yang ketiga pada Abdullah ibn Mas'ud. Wa inda Abdullah ibn Salam. Yang keempat, pada Abdullah ibn Salam. Disebutkan empat orang tokoh-tokoh ulama dari kalangan para sahabat. Yang kata Mu'ad, ilmu sudah ada. Ilmu dan iman sudah ada. Tinggal ambil. Ada pada Abu Darda, ada pada Salman al-Farisi, ada pada Abdullah ibn Mas'ud, dan ada pada Abdullah ibn Salam. Fa inni sami'at. Kata Mu'ad, karena aku mendengar. Rasulullah SAW bersabda, innahu ashiru ashratin fil jannah. Bahwa dia adalah orang yang ke-10 dalam surga. Yani yang disebut terakhir, Abdullah ibn Salam, dikatakan orang yang ke-10 di dalam surga. Ikhwanifidina azakumullah. Abdullah ibn Salam, sebelum masuk Islam, dia sudah mempelajari tentang Yahudiyah. Bahkan sudah dianggap sebagai bagian dari Yahudiyah, agama Yahudi. Ketika dia mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dia tahu bahwa itu hak. Mengapa? Ikhwanifidina azakumullah. Sudah disebutkan tadi dalam ayat surat Saba. Orang-orang yang berilmu akan melihat bukti-bukti terlihat jelas bahwa apa yang diturunkan kepada Rasul adalah hak orang yang berilmu. Sedangkan mereka-mereka yang tidak berilmu tidak melihatnya, satu. Yang kedua, orang-orang berilmu tetapi tidak jujur juga menyembunyikan. Jadi tokoh-tokoh Yahudi, pendeta-pendetanya yang tidak jujur, hati kecilnya menyatakan, ya benar sih. Apa yang disampaikannya persis seperti yang kami dapatkan dari Musa dan Isa. Tetapi tidak jujur, mulutnya menyatakan tidak bisa. Tidak sama, berbeda. Ini adalah demikian, kadzab, berdusta. Bahkan ketika pendeta-pendeta Yahudi saling berbisik, ahuwa huwa, dijawab oleh satunya, naam huwa huwa. Apakah dia itu dia yang dikhabarkan dalam Taurat? Kata pendeta yang kedua, iya, persis. Tetapi barakallahu fikum di hadapan manusia, berdusta. Sehingga siapa yang ulama yang benar-benar ulama dan jujur? Ya para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Di antaranya Abdullah ibn Salam. Wa qala Abu Ishaq As-Subai'i. Qala Abdullah, berkata Abdullah, ulama'ul ardi thalatha. Kata Abu Ishaq Subai'i, menukil ucapan Abdullah, sepertinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ulama itu tiga, ulama di muka bumi itu tiga. Rajulun bisyam, satu orang di Syam, satu orang lagi di Kufah, dan satu orang lagi di Madinah. Fa'amma hadani fayas'alani alladhi bil Madinah. Adapun yang dua, keduanya bertanya kepada yang di Madinah. Walladhi bil Madinah, adapun yang di Madinah, tidak lagi bertanya atau tidak perlu bertanya kepada keduanya tentang sesuatu apapun. Berarti yang paling alim, yang di Madinah. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Damaskus, dan juga diriwayatkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Hanya saja dikatakan oleh Adz-Dzahabi bahwa riwayatnya ada kelemahan. Wal murad bi 'alimil Kufah, yang dimaksud seorang ulama di Kufah adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang dimaksud dengan alim di Syam adalah Abu Darda. Sedangkan yang dimaksud dengan alim di Madinah adalah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Berarti yang dua bertanya kepada Ali, sedangkan Ali tidak perlu lagi bertanya pada keduanya. Karena dia yang paling alim. Waqila li Aliyin ibn Abi Talib. Pernah dikatakan kepada Ali bin Abi Talib, hadithna an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beritakan pada kami, kisahkan pada kami tentang para sahabat yang bersahabat dengan Nabi SAW. Qala an ayyihim. Kata Ali, tentang siapanya. Qalu, mereka bertanya, an Abdullah ibn Mas'ud. Tentang Abdullah bin Mas'ud. Maka dijawab oleh Ali, qara' al-Qur'ana wa 'alima as-sunnah thumma intaha wa kafa bidzalik. Beliau membaca Al-Qur'an, masyaallah. Membaca Al-Qur'an maknanya hafal dan persis seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW, sehingga Nabi menyatakan siapa yang ingin mendengarkan ayat Al-Qur'an seperti diturunkan kepadaku, maka dengarkanlah apa yang dibaca oleh Ibnu Ummi Abdin. Maksudnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa 'alima sunnah, dan mengerti sunnah. Apalagi kalau Quran juga hafal, sunnah juga alim. Tsumma intaha, kemudian selesai pada puncaknya. Wa kafa bidzalik, dan cukup itu. Qalu fa hadditsna 'an Hudzaifah. Kalau gitu terangkanlah kepada kami tentang Hudzaifah. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ali ibn Abi Talib, dia a'lamu ashabi Muhammadin bil munafiqin. Dia adalah yang paling alim di antara kami, yang paling tahu tentang siapa saja munafiqin. Ini keistimewaan Hudzaifah yang digelari dengan sahibus sir. Sahibus sir, pemilik rahasia. Karena Nabi pernah mengajarkan dan membisikkan kepadanya siapa saja para munafikin. Qalu fa Abu Dzar. Kata mereka, kalau begitu Abu Dzar bagaimana? Qala kunayfun muli'a ilman ujina fih. Kunayf, atau dalam riwayat kanf, maknanya bejana. Dia adalah bejana yang dipenuhi ilmu. Dia adalah baskom yang dipenuhi ilmu. Ujina fi, yang diaduk di dalamnya. Ujina, dilebur di dalamnya, diaduk di dalamnya ilmu. Di dalam Abu Dzar. Masya Allah. Qalu fa Ammar. Kalau begitu bagaimana Ammar? Dijawab, mu'minun. Nasiyun. Ida dakartahu dakar. Khalatallahu al-iman bilahmihi wa damih. Laisa lin-nar fihi nasib. Dia adalah seorang mukmin. Nasi. Kalau kau ingatkan dia, dia ingat. Khalatallahu al-iman. Allah telah mencampurkan imannya ke dalam dagingnya dan darahnya. Lihat pujian Ali kepada Ammar. Allah sudah mencampurkan iman ke dalam daging dan darahnya. Ini iman sebagai darah dagingnya. Laisa lin-nari fihi nasib. Neraka tidak memiliki bagian. Neraka tidak memiliki bagian untuknya. Artinya dia tidak akan tersentuh api neraka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan itu istinbat dari ucapan Nabi SAW ketika menyatakan Ammar min mafraqi ra'sihi. Ammar dipenuhi iman dari belahan rambutnya sampai ke ujung kakinya. Kata Rasulullah SAW. Qalu fa Abu Musa. Mereka bertanya lagi, bagaimana dengan Abu Musa? Qala subigha fil ilmi sibghatan. Orang itu sudah dicelup dengan ilmu. Dengan celupan. Ini sudah seperti baju yang dicelup warna biru jadi biru. Yang dicelup warna merah jadi warna merah. Itu dikatakan sibghah. Sibghatullah. Wa man ahsana minallahi sibghah. Celupan Allah. Siapa yang lebih baik celupannya daripada celupan Allah? Maka Abu Musa sudah dicelup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, maka warnanya warna ilmu. Qalu fa Salman. Mereka bertanya lagi, bagaimana dengan Salman? Qala 'alima 'ilma al-awwal wal akhir bahrun la yanzah. Dijawab bahwa Salman adalah orang yang mengerti ilmu tentang apa yang awal dan apa yang akhir. Dia adalah lautan yang tidak bisa dilampaui. Huwa minna ahlul bait. Dia adalah dari golongan kami ahlul bait. Khonibnina azakumullah. Karena Salman, barakallahu fikum, walaupun dia dari Persia, tetapi kemudian Nabi menganggapnya sebagai saudara, sebagai keluarganya, karena tidak punya keluarga. Qalu fahadithna an nafsika ya amiral mu'minin. Kalau begitu beritakan kepada kami tentang engkau sendiri. Wahai amiral mu'minin, kata manusia tadi kepada Ali bin Abi Talib. Qala iyaha aradtum. Oh, itu yang kalian maksud? Itu yang kalian inginkan? Kuntu idza su'iltu a'taitu wa idza sakattu ibtadaitu. Aku kalau ditanya, kalau diminta aku beri. Kalau aku diam aku mulai. Demikian barakallahu fikum ucapan beliau. Wa qala Masruq, dan berkata Masruq rahimahullahu taala, syafahtu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Masruq rahimahullah, seorang tabi'in, aku sempat berbicara langsung dengan sekian sahabat. Syafahtu, yakni aku melihat atau berbicara langsung. Di dalam riwayat, kitab ini ditulis bukan dengan syafahtu, tetapi syamamtu, yang artinya aku dekat dengan mereka, aku kenal mereka. Ma indahum bil ikhtibari wal kashf. Yani aku tahu sekali, aku kenal mereka, para sahabat Rasulullah SAW. Fawajadtu ilmahum yantahi ila sittah. Aku lihat ilmu mereka berakhir pada enam orang. Kata Masruq, aku kenal mereka, aku dekat dengan mereka, dan aku lihat bahwa ilmu mereka berakhir, maksudnya ujung-ujungnya, pada enam orang. Ila Aliyin wa Abdullah wa Umar wa Zaid ibn Thabit wa Abu Darda wa Ubay ibn Ka'ab thumma syafahtu sitta fawajadtu ilmahum yantahi ila Ali wa Abdullah. Aku dekat dengan mereka dan aku lihat ilmu mereka berakhir pada enam orang. Ali bin Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Umar ibn Khattab, Zaid ibn Thabit, dan Abu Darda, dan Ubay ibn Ka'ab. Dan ketika aku dekati lagi, aku teliti lagi, yang enam tadi, ternyata yang enam tadi ilmunya bermuara pada dua orang dari mereka, yaitu Ali wa Abdullah. Ali wa Abdullah. Waqala Masruq, berkata lagi Masruq, jalastu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. aku bermajlis dengan mereka para sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa kanu kal ikhad. Wa kanu kal ikhadi. Wal ikhad yurwi ar-raqib. Yurwi ar-raqibain. Wal ikhad yurwi al-ashrah. Wal ikhad law nazala bihi ahlul ardi la asdarahum. Wa inna abdullah min dalikal ikhad. Kata Masruq, aku bermajlis dengan para sahabat Nabi. Ini tabi'in kibar, bertemu dengan sekian para sahabat besar. Kata Masruq, para sahabat itu seperti al-ikhad, tempat air untuk memberi minum hewan-hewan tunggangan. Bentuknya, besarnya, ukurannya berbeda-beda. Ada yang bisa mengenyangkan yurwi dari kata irwa adalah menghilangkan dahaga. Menghilangkan dahaga. Ada tempat air yang menghilangkan dahaga satu pengendara. Wal ikhad yurwi raqibain. Ada ikhad yang memberikan atau yang menghilangkan dahaga dua orang. Ada yang bisa menghilangkan dahaga 10 orang. Ada ikhad yang kalau saja penduduk bumi itu masuk ke dalam tempat air tadi, niscaya mencukupinya, saking luasnya. Dan Abdullah Ibnu Mas'ud di antaranya. Ikhwan Ibnu A'azakumullah, gambaran ini menunjukkan bahwa para sahabat ulama. Para sahabat adalah ulama yang bisa yurwil ghalil wa yusfil alil. Ini istilah yang sering dipakai oleh para ulama. Bahkan kitabnya Syekh Al-Albani juga diberi judul Shifa'ul Alil wa Irwa'ul Ghalil. Bukunya Ibnu Qayyim tentang takdir dikatakan Shifa'ul Alil. Dikatakan kitab-kitab para ulama Irwa'ul Ghalil. Apa maknanya Irwa'ul Ghalil? Menghilangkan dahaga. Karena ilmu itu seperti air yang sejuk, yang akan menghilangkan dahaga orang yang meminumnya. Maka siapa yang mempelajari ilmu tadi, hilang dahaganya. Hausnya hilang. Demikian pula, siapa yang meminumnya, maka akan sembuh. Salahnya akan jadi benar. Apa yang keliru, salah paham, jadi lurus. Ketika membaca ilmu tadi, yashfi al-alil, menghilangkan penyakit-penyakit, menyembuhkan penyakit. Wa yuril ghalil, dan menghilangkan dahaga. Segar. Barakallahu fikum. Demikian keadaan mereka para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in. Wa fis sahih, di dalam kitab sahih dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi menyatakan, baina ana na'imun, ataitu biqadahi labanin. Fasharibtu minhu hatta ara ar-ray yakhruj min adfari. Thumma a'taitu fadli Umar. Dalam hadis sahih, Nabi mengatakan, ketika aku tidur, aku melihat bahwa aku diberi sewadah susu. Kemudian aku meminumnya sampai hilang dahagaku, dan aku melihat air mengalir sampai ke kuku-kuku, sampai ke jari-jarinya, sampai ke ujung-ujungnya, sampai ke kukunya. Kesegaran susu tadi terasa sampai ke ujung jarinya. Thumma a'taitu fadli Umar, kemudian aku berikan sisanya pada Umar. Umar meminumnya, dan seterusnya. Ada yang nanya, faqalu, mereka bertanya, ma awwalta dhalika ya Rasulullah? Apa yang kau tafsirkan mimpi itu ya Rasulullah? Artinya tafsir mimpi itu apa? Kata Nabi, al-ilm. Al-ilmu. Itu tafsirnya adalah ilmu. Nabi yang paling banyak meminumnya berarti paling banyak dapat ilmu. Kemudian sisanya diberikan kepada Umar. Umar juga mendapatkan ilmu tadi. Di dalam riwayat, diberikan kepada Abu Bakar, kemudian diberikan kepada Umar, kemudian diberikan kepada Uthman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. وقال عبد الله لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر. Kata Abdullah, kalau saja ilmunya Umar bin Khattab diletakkan di salah satu tangan timbangan, kemudian ilmunya penduduk bumi diletakkan di tangan timbangan yang lain, lamalat bihinna ilmu Umar, niscaya akan lebih berat ilmu Umar, la rajaha, akan lebih rajih, akan lebih berat ilmu Umar dibandingkan dengan ilmunya umat ini semuanya. Waqala Hudzaifah ibn al-Yaman. Disebutkan pula oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, "Ka'anna 'ilma an-nasi ma'a 'ilmi 'Umar dussa fi juhrin." Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, seakan-akan ilmunya manusia dibandingkan dengan ilmunya Umar, seakan-akan ilmu mereka itu terbenam di dalam tanah atau di dalam lubang di dalam tanah. Dusa itu ya dusu, terpendam atau tertimbun di dalam tanah. Artinya kalau dibandingkan ilmunya manusia dengan ilmunya Umar, ilmu mereka kecil, tenggelam dalam ilmunya Umar, terbenam di dalam ilmunya Umar. Demikian kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. وقال شعبي جوجا شعبي menyatakan qudatu hadhihi al-ummah arba'ah. Kata Syabi, qadi-qadinya umat ini empat. Qadi itu hakim. Hakim di pengadilan. Hakim di pengadilan itu adalah orang yang berilmu. Tidak mungkin bisa menyelesaikan urusan dua orang kecuali yang berilmu. Maka para sahabat ini, kata Syabi, semuanya qadi. Khususnya empat orang sahabat. Siapa? Umar, wa Ali, wa Zaid, wa Abu Musa. Umar, wa Ali, wa Zaid, wa Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhum. Wa qala Qabisah ibn Jabir, ما رأيت رجلا قد أعلم بالله ولا أقرأ لكتاب الله ولا أفقه في دين الله من عمر. Kata Qabisah ibn Jabir, tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih alim tentang Allah, yang lebih membaca kitabullah, dan lebih faqih dalam agama Allah, enggak pernah aku lihat selain Umar. Lihat ucapan Qabisah ibn Jabir. Aku enggak pernah melihat orang yang lebih alim, lebih kenal tentang Allah, yang lebih alim tentang Al-Quran, dan lebih faqih dalam agama. Enggak pernah aku lihat yang lebih daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila al-Yaman. Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman. Wa ana hadisus sin, padahal aku masih muda umurnya. Laisa li ilmun bil qada, dan aku tidak memiliki ilmu tentang masalah penyelesaian hukum. Faqultu, aku katakan padanya, innaka tursiluni ila qaumin yakunu fihimul ahdath wa laysa li ilmun bil qada. Engkau mengutus aku kepada satu kaum yang di sana adalah anak-anak muda. Laysa li ilmun bil qada, aku tidak memiliki ilmu tentang qada. Qal, dikatakan, fadaraba fi sadri, maka Nabi memukul dada Ali bin Abi Thalib, memukul dadanya sambil berkata, inna allaha sayahdi qalbak wa yuthabbitu lisanak, Allah akan mengokohkan hatimu dan Allah akan mengokohkan lidahmu. Demikian doanya Rasulullah SAW. Qala fama syakaktu fi qada'in baina thnaini ba'dahu, maka sejak itu aku tidak pernah ragu dalam memutuskan keputusan-keputusan di antara pertikaian dua orang setelah itu selama-lamanya. Gak pernah ragu dalam menyelesaikan keputusan antara dua orang setelah itu selama-lamanya. Setelah itu setelah apa? Setelah didoakan tadi. Setelah didoakan dengan kalimat, innallaha sayahdi qalbak wa yuthabbit lisanak. Allah akan mengokohkan hatimu dan akan mengokohkan lidahmu. Akan membimbing hatimu dan mengokohkan lidahmu. Demikian barakallahu fikum beberapa riwayat tentang para sahabat dan keilmuan mereka. Yang menunjukkan bahwa mereka sama sekali bukan orang awam. Seperti tuduhan-tuduhan Yahudi dan Nasrani. Atau tuduhan-tuduhan Ahlul Kitab. Yang sama sekali tidak berdasar. Menganggap para sahabat awamun nas. La wallah, tidak demi Allah. Mereka ulama'nya para ulama. Bahkan mereka lebih ulama daripada sahabat-sahabat Nabi Isa sendiri. Dan itu barakallahu fikum diakui oleh Nabi Isa sendiri. Yang mengatakan nanti akan menerangkan kepada kalian sekian perkara-perkara yang belum aku sampaikan. Berarti ada sebagian ilmu yang belum disampaikan, yang akan disampaikan oleh Nabi terakhir. Kepada siapa disampaikan oleh Nabi terakhir? Kepada para sahabat. Ridwanullah alaihi majma'in. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair ustadzuna atas fawaid dan pelajarannya pada pagi hari ini. Apa yang disampaikan beliau semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali berjumpa pada pertemuan berikutnya di setiap Selasa pagi. Dan kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.